بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas perang-perang yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah jelaskan bahwa Abu Bakar Siddiq melanjutkan misi dari Rasulullah SAW untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di sekitar Jaziratul Arabiyah. Maka setelah selesai dari memerangi Nabi palsu, Musailimah Al-Kadzab, Abu Bakar Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid untuk menaklukkan atau melakukan penaklukan ke wilayah Irak. Di mana ketika itu Irak berada di bawah kekuasaan Imperium Persia. Maka terjadilah peperangan yang pertama antara kaum muslimin dan pihak Persia dalam sebuah peperangan yang dikenal sebagai Perang Dhatus Salasil. Di mana ketika itu orang-orang Persia di bawah pimpinan panglima mereka yaitu Hormuz berperang dengan kaum muslimin dalam keadaan tubuh-tubuh mereka dirantai agar tidak kabur dari peperangan. Oleh karena itulah perangnya disebut Perang Dhatus Salasil. Maka kemudian terbunuhlah Hormuz panglima perang tersebut, lalu pasukan mereka pun berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Adapun kedua komandan pasukan Persia yang turut serta dalam peperangan tersebut, yaitu Qubad dan Anushajan, mereka kabur. Tapi nanti mereka akan kembali berperang dengan kaum muslimin dalam peperangan selanjutnya. Selain itu, kaum muslimin, mereka berhasil mendapatkan ghanimah yang sangat banyak dari perang Dhatus Salasil. Disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa Khalid bin Walid ketika itu mengirimkan ghanimah sebanyak 1000 pikul unta. Ya, setara dengan 1000 pikulan unta yang kemudian dibawa ke hadapan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka penaklukan Irak ini masih berlanjut. Jadi tidak berhenti dalam pelang Dhatus Salasil saja, namun Khalid bin Walid terus-menerus merangsek ke dalam wilayah Persia. Maka perang selanjutnya yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia disebut sebagai Perang Al-Madhar. Ya, Perang Al-Madhar atau juga disebut sebagai Perang Ats-Tsani atau Perang An-Nahr. Ats-Tsani artinya An-Nahr, yakni sungai. Karena peperangan ini terjadi di tepi Sungai Furat, ya Sungai Efrat, ya. Jadi daerah Irak itu, kalau kita dulu belajar sejarah disebut Mesopotamia, daerah di antara dua sungai, ada Sungai Efrat dan ada Sungai Tigris. Nah, peperangan ini terjadi di tepi Sungai Efrat, ya, atau orang Arab menyebutnya sebagai Sungai Furat. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. ثم كانت وقت المذار يا في سفر من هذه السنه. Kemudian di tahun yang sama, yakni tahun 12 Hijriyah, di bulan Safar terjadi perang yang disebut sebagai perang Al-Madhar. Wa yuqalu laha waqtu tsani wa huwa an-nahr. Ya. Dan perang ini juga disebut sebagai perang Ats-Tsani, ya, yang artinya sungai. Perang Ats-Tsani yang disebut sebagai Perang Ats-Tsani, yakni maknanya adalah an-nahr, yakni sungai. Ya. Wa qala Ibnu Jarir yauma idzin qala an-nas. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala beliau menukilkan ucapan manusia, yakni ketika terjadinya peperangan demi peperangan di bulan Safar tahun 12 Hijriyah, sampai orang-orang itu membuat sebuah idiom, sebuah ungkapan. Safarul Asfar fihi yuqtal kullu jabbar ala majma'il anhar. Ya. Jadi ro ya. Safarul Asfar, ya. Di salah satu bulan Safar, fihi yuqtal kullu jabbar. Dalam bulan tersebut terbunuhlah semua orang yang jabbar. Jabbar ini penguasa yang zalim, ya, penguasa yang kejam, yang bengis. Ala majma'il anhar, di tempat bertemunya sungai-sungai. Ya, jadi mereka sampai membuat ungkapan seperti itu karena perang yang selanjutnya, ya, perang Walajah, ya, setelah perang Al-Madar, ini juga terjadi di bulan yang sama. Makanya banyak sekali orang-orang yang dikenal dengan kebengisan mereka, dengan kecongkakan mereka dari kalangan penguasa-penguasa Persia, mereka mati di bulan Safar. Maka di bulan Safar, ya, matilah para jabbar. Ini orang-orang yang bengis dan kejam dari kalangan penguasa Persia. Ya. Apa sebab peperangan Al-Madar ini? Sebabnya adalah sebelum Hormuz, ya, sebelum Hormuz berperang, ya, dengan pasukan Khalid bin Walid, dia sempat mengirimkan surat kepada Raja Persia untuk mengirimkan bala bantuan. Jadi ketika Khalid bin Walid terdengar kabarnya bahwa dia mulai merangsek ke wilayah Irak, Hormuz datang untuk mencegah atau untuk menghadang pasukannya Khalid bin Walid. Namun barakallahu fikum, sebelum dia berperang, Hormuz mengirimkan surat dulu kepada Raja Persia agar mengirimkan bala bantuan. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kana sababuha anna Hormuza kana qad kataba ila Ardashir wa Syira biqudumi Khalidin nahwahu minal Yamamah. Awal peperangan ini muncul ketika Hormuz telah menulis surat kepada Ardashir dan Syira. Ya, ini penguasa Persia ketika itu. Ya. Dia mengkhabarkan biqudumi Khalidin wa nahwahu minal Yamamah, bahwa Khalid telah menyerang dari arah Yamamah. Faba'atha ilaihi Kisra bimanadin ma'a amirin yuqalu lahu Qaran bin Kiryanis. Ya, Qaran bin Kiryanis. Ya. Maka ketika mendapatkan surat tersebut, ya, Raja Persia segera mengirimkan bala bantuan yang ketika itu dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Qaran bin Kiryanis. Ya, bin Kiryanis. Aneh-aneh nama Persia, ya. Qaran. Ya, sebagian orang dikasrohkan Qarin, tapi kurang tepat, ya, Qaran. Qaran bin Kiryanis. Ya, Qaran bin Kiryanis. Ini adalah panglima pasukan yang dikirimkan oleh Raja Persia untuk membantu Hormuz. Tapi Hormuz sudah mati. Pasukannya sudah lari tunggang-langgang, ya, ketika Hormuz tewas dalam pertempuran, bahkan kedua panglimanya juga ikut kabur. Qala falam yasir ila Hormuz hatta kana min amrihi ma'a Khalid ma taqaddam. Dan pasukan ini yang rencana awalnya sebagai bala bantuan bagi Hormuz ini tidak pernah sampai ke Hormuz tepat pada waktunya. Jadi tidak sampai tepat pada waktunya. Hormuz sudah mati dibunuh oleh Khalid bin Walid, pasukannya sudah kabur sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelum ini. Wa farra man farra minal furs. Dan pasukan Persia pun kabur ketika itu. Fatalaqahum Qaran. Ya. Maka kemudian pasukan yang sudah cerai-berai ini pun bertemu dengan pasukannya Qaran. Faltafu alaihi fatadamaru wattafaqu alal audi ila Khalid. Maka pasukan-pasukan yang kabur ini, ya, dikumpulkan semuanya oleh Qaran. Kemudian mereka pun bersepakat untuk kembali memerangi Khalid ibn al-Walid. Fasaru ila maudi'in yuqalu lahul madar. Maka mulailah mereka setelah berhasil menyusun kembali kekuatan mereka. Mereka mulai berjalan menuju suatu tempat yang bernama Al-Madar. Ya. Al-Madar sekarang termasuk wilayah Irak. Ya. Ada di bagian selatan negeri Irak. Untuk di masa sekarang. Ya. Qala wa ala mujannibatai Qaran Kubat wa Anushajan. Maka ketika itu karena Panglima Hormuz ketika itu ada di tengah-tengah pasukan, ada Qubath dan Anushajan. Ini adalah mantan panglimanya Hormuz yang kabur dari pertempuran. Setelah dikumpulkan kembali oleh Qaran, maka Qaran menugaskan Qubath dan Anushajan untuk memimpin pasukan. Ya, masing-masing diberi sayap, ya. Qubath memimpin satu sayap, kemudian An-Nushajan memimpin sayap yang lainnya. Ya. Kemudian apa yang terjadi pada Khalid bin Walid? Ya, ketika Khalid bin Walid mendengar kabar ini, maka ya dia bersegera untuk membagi rampasan perang. Jadi ini kejadiannya sebelum Khalid bin Walid mengirimkan rampasan perang kepada Abu Bakar Siddiq. Qala falamma tahal khabaru ila Khalid qasama makana ma'ahu min arba'ati akhmasin wa ghanimatan yawma dhati salasil wa arsala ila Siddiq bi khabarihi ma'al Walid ibn Uqbah. Maka ketika terdengar kabar ini bahwa pasukan Persia sudah kembali menyusun pasukan, ada panglima yang baru yang bernama Qoran, kemudian dia memiliki komandan, ya, yang sebelumnya menjadi komandannya Hurmus, yaitu Qubath dan An-Nushajan. Mereka bersiap-siap untuk menyongsong Khalid. Maka Khalid segera membagi ghanimah, lalu mengirimkan seperlimanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang ketika itu, yang membawa pesan adalah Al-Walid bin Uqbah. Wasara Khalid biman ma'ahu minal juyush hatta nazala alal madar wa huwa ala ta'biatihi. Maka kemudian Khalid pun bersama pasukannya, ya, berjalan, ya, untuk menuju Al-Madar, ya, ketika itu beliau disertai oleh seluruh pasukannya, ya. Nah, ketika tiba di Al-Madar, terjadilah peperangan yang demikian dahsyat antara kaum muslimin dengan pasukan Persia, ya. Faktatalu kitala hanakin wa hafidhah. Sampai di sana terjadilah peperangan, ya, kita luhanak wa hafidhah, artinya adalah peperangan yang diiringi dengan dahsyatnya amarah, peperangan yang sangat dahsyat, peperangan yang berkecamuk dengan sangat hebat. Fa kharaja Qoran yad'u ilal biraz, ya, atau ila, ya, alam ilal biraz, ya. Maka kemudian Qoran panglima Persia ketika itu, dia keluar dan menantang adu pedang, ya, menantang duel. Ya. Fa baraza ilaihi Khalid, maka tantangan tersebut diterima oleh Khalid. Ayo, kita duel. Ya. Kita satu lawan satu. Namun fabtadarahu asy-syuja'an minal umara. Namun Khalid bin Walid sebelum beliau melayani tantangannya Qoran, keluarlah salah seorang komandannya dari komandan-komandan Khalid yang pemberani. Ya. Namanya adalah Ma'kir bin A'sya ibn Nabbash. Ma'kir ibnul A'sya ibn Nabbash. Ya, maka sebelum Khalid mendatangi Qoran, Ma'kir ini dia segera menyerbu, menyongsong Qoran. Dan kemudian faqatala Ma'kir ibn A'sya ibn Nabbash Qoran. Ma'kir bin ibnul A'sya berhasil membunuh Qoran. Ya, pasukan Persia atau pemimpin pasukan Persia, panglima pasukan Persia, Qoran, berhasil terbunuh oleh Ma'kil. Nah, kemudian di salah satu sayap pasukan, di sana ada Qubath, ya, salah satu panglima Persia, ya. Faqatala Adi bin Hatim Qubath. Maka Qubath pun berhasil dibunuh oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Wa qatala Asimun An-Nushajan, ya, kemudian Asim, seorang sahabat yang bernama Asim, berhasil membunuh An-Nushajan. Jadi panglima utamanya Qoran terbunuh, kemudian panglima sayap kanan dan sayap kirinya yakni Qubath dan An-Nushajan berhasil pula dibunuh oleh kaum muslimin. Ya, pasukan ketika perang sedang berkecamuk tiba-tiba panglimanya terbunuh. Kemudian tidak ada seseorang yang bisa menggantikan figur panglima tersebut, maka apa yang kira-kira akan terjadi? Maka akan kacaulah pasukan. Ya, salah satu perkara yang paling inti, bahkan ya, paling inti dalam pasukan adalah kepemimpinan. Ya, leadership. Ya, kaum muslimin dalam perang Mu'tah, ya, walaupun tiga panglima kaum muslimin itu terbunuh, mereka masih bisa mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena ada selalu figur pengganti. Ya, tapi kalau pasukan sudah tidak punya figur pengganti, ya, pemimpin mereka yang terbunuh, dalam medan pertempuran, maka dia tidak akan bisa bergerak. Siapa yang memimpin? Ya. Maka penting sekali untuk menentukan pemimpin. Dan demikian juga pemimpin cadangan. Kalau pemimpin utama meninggal, harus ada yang bisa menggantikannya. Ya, banyak peperangan-peperangan yang begitu pemimpin mereka tewas. Pasukan yang sebelumnya mendapatkan kejayaan demi kejayaan, ya langsung turun prestasinya. Ketika apa? Pemimpinnya tewas. Dan pemimpinnya tidak punya kader. Tidak punya kader untuk menggantikan dirinya, ya, untuk memimpin pasukan. Banyak kaderisasi itu penting. Ya, tidak ada yang menjamin komandan-komandan itu akan hidup dalam peperangan. Nah, kalau dia mati, siapa yang menggantikan itu harus dipikirkan. Nah, maka kemudian fafaratil furus, ya, al-furs farrat. Orang-orang Persia, pasukan Persia kabur tunggang-langgang. Faraqibahumul muslimun fi dhuhurihim. Kemudian kaum muslimin mengikuti mereka, mengejar mereka. Faqatalu minhum yawma'idin 30 alfan. Maka di dalam satu hari dalam perang Al-Walajah, ya, kaum muslimin berhasil, dalam perang Madar, maaf, maksud kami, dalam perang Al-Madar, kaum muslimin berhasil membunuh 30 ribu pasukan Persia. Itu jumlah pasukan kaum muslimin sepatutnya 17 ribu pasukan. Ya, tapi mereka berhasil membunuh 30 ribu pasukan Persia. Wa ghariqa katsirun minhum fil anhar wal miyah. Ya, dan banyak di antara mereka juga yang tenggelam di sungai. Ya, jadi mereka dikejar oleh kaum muslimin karena memang bagian belakang mereka itu, bagian belakang pasukan itu adalah sungai Efrat, sungai Furat. Ya, tidak ada tempat untuk mereka berlari. Mau tidak mau harus nyebrang sungai. Akhirnya apa? Tenggelamlah. Ya, sungainya bukan sungai yang pendek ya, tapi sungai yang dalam. Sungai yang sangat dalam. Sehingga tenggelamlah pasukan Persia. Di antara mereka ada yang dibunuh oleh kaum muslimin, dan di antara mereka ada yang tenggelam ke dalam sungai. Masya Allah. Akhirnya kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan dalam perang Al-Madar. Ya, saya baru baca sebuah buku ya tentang Khalid bin Walid. Katanya Khalid bin Walid itu kemenangannya 100%. Jadi beliau itu tidak pernah kalah dalam pertempuran. Oleh karena itulah nanti kita akan sampai insya Allah ya pada fase di mana Umar bin Khattab itu memberhentikan Khalid sebagai panglima. Karena beliau legend. Ya, setiap kali beliau ada dalam satu pasukan, pasukannya akan mendapatkan kemenangan. Sehingga muncul bisikan-bisikan dari sebagian orang, Khalid datang, kita menang. Khalid datang, kita menang. Ya. Dan ini tentu sesuatu yang bisa merusak tauhid. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari Khalid bin Walid. Maka kemudian Umar al-Khattab sebagai khalifah yang baru menggantikan Abu Bakar, beliau memberhentikan Khalid bin Walid karena alasan tersebut. Ya, jadi menang beliau. Ya, dalam perang Al-Madar, beliau menang. Maka kemudian Khalid bin Walid pun tinggal di Al-Madar sambil membagi-bagikan ghanimah. Setelah berhasil memerangi 30 ribu pasukan Persia yang dipimpin oleh Qoran, ya, beliau pun tinggal di Al-Madar. Kata Imam Al-Katsir rahimahullahu taala, wa aqama Khalid bil Madar wa sallama al aslab ila man qatal wa kana qaran qad intaha syarafahu fi abna'i Faris. Maka kemudian Khalid bin Walid tinggal di Al-Madar, kemudian dia menyerahkan hasil-hasil rampasan perang, ya, yang didapatkan dari musuhnya. Salab itu artinya apa yang berhasil, ketika seseorang itu berhasil membunuh musuh, maka apa yang ditinggalkan oleh pada jenazah musuh tersebut itu namanya salab, ya, jamaknya al-aslab. Maka ini mulai dibagi-bagikan oleh Khalid. Siapa yang membunuh dia, maka dia yang mendapatkan salabnya. Adapun Qoran, ya, Qoran ini sebelumnya dia dikenal sebagai seorang panglima yang terkemuka di tengah-tengah orang-orang Persia. Namun setelah kekalahan tersebut, wa kana Qoran qad intaha syarafahu fi abna'i Faris. Ya, setelah dia berhasil terbunuh, dikalahkan oleh Khalid bin Walid, maka kemuliaannya pun habis. Ya, tidak ada lagi nama harumnya setelah berhasil dikalahkan oleh pasukannya Khalid bin Walid. Ya. Qala wa jama'a baqiyatal ghanimah wa khammasaha. Kemudian ghanimah yang tersisa dikumpulkan oleh Khalid bin Walid, kemudian beliau bagi menjadi 5. Fa ba'atsa bil khumus wal fati wal bisyarah ila Siddiq. Kemudian 1/5 dari rampasan perang tersebut. Ya, jadi 4/5 itu dibagikan kepada orang yang berjihad, 1/5-nya itu diberikan ya kepada khalifah ya untuk kepentingan kaum muslimin. Fabatha bil khumus wal fathi wal bisyara ila Siddiq. Beliau pun mengirimkan 1/5 dari rampasan perang, demikian juga berita gembira tentang kemenangan yang diperoleh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu yang membawa berita gembira adalah Sa'id ibn Nu'man ya. Wa aqama Khalid hunaka hatta qasama arba'atal ahmas wa saba dharari min hadarahu min al muqatilah dunal falahin fa innahu aqarrahum bil jizyah. Maka beliau bagi-bagi ghanimah dan mengambil tawanan perang, menjadikan budak dari tawanan-tawanan perang dari pasukan yang beliau perangi. Namun beliau membiarkan para falahin, para petani. Ya, orang-orang sipil ini tidak dijadikan budak. Kenapa? Fa innahu aqarrahum bil jizyah. Karena Khalid mengambil jizyah dari mereka. Jadi mereka membayarkan jizyah kepada kaum muslimin, tidak diperangi. Baik, ya. Nah, kemudian barakallahu fikum, di antara budak-budak yang ditawan oleh Khalid bin Walid ada beberapa nama yang nanti keturunan mereka dikenal oleh kaum muslimin sebagai para ulama hadis. Ya, wa kana fi hadha sabi Habibun Abul Hasan Al-Basri wa kana Nasraniyan. Maka di antara budak-budak yang ditawan oleh Khalid bin Walid ada seseorang yang bernama Habib. Habib, dia adalah bapak dari Al-Hasanul Basri ya. Jadi bapaknya dulu adalah tawanan perang, tapi anaknya kemudian menjadi salah seorang ulama besar Islam. Kana Nasraniyan, dan dahulu dia adalah seorang Nasrani. Jadi orang-orang Arab yang beragama Nasrani ya, mereka menjadi sekutunya Persia ketika itu. Ya, mereka berlindung di bawah nama besar Persia. Sebagiannya berlindung di bawah nama besar Romawi, sebagiannya berlindung di bawah nama besar Persia. Nah, di antara budak-budak tersebut ya ada bapaknya Al-Hasan Al-Basri, dan Al-Hasan Al-Basri kita kenal ya sebagai salah seorang ulama besar Islam. Kemudian ada juga wa ma finnah maula Utsman. Ada juga ma finnah yang nanti dia menjadi budaknya Utsman. Ya, nanti ma finnah ini punya anak namanya Muslim, Muslim bil ma finnah. Salah seorang perawi hadis. Wa Abu Ziyad maula Al-Mughirah bin Syu'bah. Ada juga sosok Abu Ziyad maula Al-Mughirah ibn Syu'bah. Jadi ini adalah cikal bakal dari para ulama Islam. Ya, jadi Allah SWT muliakan mereka dengan Islam sehingga anak keturunan mereka pun kemudian menjadi apa? Menjadi ulama-ulama besar Islam. Tsumma amara alal junud alal jundi Sa'id ibn Nu'man wa alal jizyah Suwaid ibn Muqarrin. Kemudian Khalid bin Walid menugaskan Sa'id ibn Nu'man untuk memimpin pasukan dan mengutus Suwaid ibn Muqarrin untuk mengatur al-jizyah, pembayaran jizyah. Ya, jadi beliau mulai membagi tugas. Ini manajemen pasukan ya. Jadi bagi-bagi tugas. Ya. Nanti ada Sa'id ibn Nu'man untuk memimpin pasukan, kemudian ada Suwaid bin Muqarrin untuk mengumpulkan jizyah. Wa amarahu ayyan zilal hafir atau Hufair. Ya, adapun Suwaid bin Muqarrin ya, Khalid bin Walid memerintahkan dia untuk singgah di Hufair. Ya, Al-Hufair ini tempat perjalanan dari Irak ya, suatu kota di antara Irak dan Madinah. Liyajbiya ilaihi al-amwal, agar di sana harta-harta tersebut dikumpulkan di sana. Wa aqama Khalidun yatahassasul akhbar anil a'da. Adapun apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, beliau tetap berada di Al-Madar sambil mengumpulkan informasi tentang musuh-musuh beliau. Ya. Ini perang Al-Madar. Ya, perang Al-Madar. di bulan Safar. Ya, banyak terbunuh al-jabbar, orang-orang yang kejam. Baik. Kemudian kita masuk ke perang yang selanjutnya, perang yang ketiga dalam rangkaian perang penaklukan Irak, yakni perang Al-Walajah. Ya, perang Al-Walajah. Dan perang ini barakallahu fikum juga terjadi di bulan Safar, masih di bulan yang sama. Masyaallah, dari satu bulan terjadi beberapa peperangan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma kana amrul Walajah fi Safarin aidan min hadhihi sanah." Kemudian terjadilah pertempuran Al-Walajah di bulan Safar pada tahun yang sama, ini tahun 12 Hijriyah. Fima dzakarahu Ibnu Jarir, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Ya. Bagaimana terjadinya peperangan tersebut? Apa yang menjadi penyebab terjadinya peperangan tersebut? Walidzalika li'annahu lamman tahal khabar bima kana bil madar min qatli Qaran wa ashabihi ila Ardashir wa huwa malikul fursi yawma idzin ba'atha amiran syuja'an yuqalu lahu al-Andarzaghar. Masyaallah. Penyebab peperangan ini, yakni ketika sampai kabar kekalahan Qaran di Al-Madar, ya, terbunuhnya Qaran dan teman-temannya di Al-Madar, sampailah kabar ini kepada Ardashir, yang ketika itu dia menjadi pemimpin Persia. Faba'atha amiran syuja'an. Maka kemudian dia mengirimkan seorang panglima yang gagah berani. Yuqalu lahu al-Andarzaghar. Ya, yang namanya adalah al-Andarzaghar. Ya, nama Persia al-Andarzaghar. Wa kana min abna'i Saudad, min abna'i Sawad. Dan dia, wallahu ta'ala alam, ya, abna'i Sawad, as-Sawad itu keumuman manusia, ini rakyat biasa, ya, penduduk biasa. Sepertinya al-Andarzaghar ini, dia, walaupun dia panglima perang yang gagah berani, dia bukan berasal dari kalangan bangsawan. Ya, kalau Hormuz itu kan termasuk bangsawan, demikian juga Anushajan, ya, dan juga Qoron, ini dari kalangan bangsawan. Maka dikirim pasukan yang dipimpin oleh seorang panglima, tapi dia dari kalangan rakyat biasa. Ya. Wulida bil madain wa nasya'a biha. Panglima ini, ya, ini panglima Al-Andarzaghar, dia dilahirkan di Al-Madain. Al-Madain adalah ibu kota Imperium Persia. Ini baru takluk nanti di masa Umar bin Khattab, ketika pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa nasya'a biha, dan Andarzaghar, ya, besar di Al-Madain. Jadi dia adalah anak ibu kota. Ya, rakyat biasa namun dibesarkan di Al-Madain. Fa amaddahu bi syaihin akhar, ma amir yuqalu lahu Bahman Jadawih. Kemudian dia pun di Al-Dashir memperkuat pasukannya Andarzaghar dengan pasukan yang dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Bahman Jadawai. Bahman Jadawai. Ya, ini juga nama panglima perang Persia, Bahman Jadawai. Fasaru hatta balagu makanan yuqalu lahul Walajah. Maka kemudian pasukan ini, ini pasukannya Al-Andarzaghar dan juga Bahman Jazawi, mereka pun berjalan sampai ke satu tempat yang bernama Al-Walajah. Al-Walajah masuk daerah Irak, ya, masih di daerah Irak. Ini semua di Irak, ya, di negara Irak. Maka apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika mendengar bahwa pasukan Andarzaghar dan panglimanya juga Bahman Jazawi mulai bergerak? Fasami'a bihim Khalid fasara biman ma'ahu minal junud. Maka ketika Khalid bin Walid mendengar berita tentang mereka, ya, dia dan pasukannya mulai berjalan menuju Al-Walajah. Wa wassa man istakhlafahu hunalika bil hadari wa qillatil ghaflah. Kemudian beliau berwasiat, jadi beliau meninggalkan pasukan, ya, beliau meninggalkan pasukan di Al-Madar. Jadi ketika Al-Madar berhasil dikuasai, ya, maka tidak ditinggalkan begitu saja. Ada sebagian orang yang ditinggal di sana. Wa wasa man istakhlathahu hunalika bil hadari wa qillatil ghaflah. Kemudian Khalid bin Walid berwasiat kepada mereka yang ditinggal di Al-Madar untuk senantiasa waspada dan jangan sampai lengah. Ya, jangan sampai daerah yang sudah dikuasai kemudian direbut kembali oleh musuh. Ya, pasukannya harus tetap waspada. Fanazala andar zagar wa man ta'ashshaba ma'ahu wajtama indahu bil walajah. Maka kemudian sampailah Andar Zagar dan pasukannya, mereka pun berkumpul di Walajah. Ya, ini pasukannya Andar Zagar akhirnya berhadapan dengan pasukannya kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Faqtatalu kitalan syadidan hu ashaddu mimman qablahu. Ya. Maka kemudian mereka pun bertempur habis-habisan bahkan lebih dahsyat dari peperangan-peperangan sebelumnya. Ya. Jadi ketika itu terjadi peperangan yang demikian dahsyat, bahkan lebih dahsyat dari peperangan-peperangan sebelumnya. Hatta dhanna al-fariqani anna sabra qad faragh. Hingga kedua pasukan mengira bahwa perang ini tidak akan dihentikan. Saking dahsyatnya peperangan tersebut, ya, artinya semua pihak ya berperang dengan mati-matian. Namun kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita akan bisa melihat setelah ini bagaimana cerdiknya Khalid bin Walid dalam menghadapi musuh. Beliau memiliki strategi yang luar biasa. Ya. Kata Imam Katsir rahimahullahu taala, wastabta'a kaminahu. Ketika itu ternyata barakallahu fikum, Khalid tidaklah mengeluarkan semua pasukannya. Ya, jadi pasukan yang berperang mati-matian, ya, dengan pasukannya Andar Zagor itu bukan semuanya dikeluarkan oleh Khalid bin Walid. Ya, ada pasukan yang masih dia sembunyikan. Ada pasukan yang masih dia cadangkan. Ya. Alladzi kana qad arsadahum wara'ahu fi mawdu'ain. Ketika itu Khalid bin Walid telah meletakkan pasukan cadangan di dua tempat. Famakana illa yasirud hatta kharajal kaminani min hahuna wa hahuna. Ketika perang sedang berkecamuk, tiba-tiba keluarlah dua pasukan tambahan Khalid bin Walid dari sini dan dari sana, dari arah yang berbeda. Ya, jadi di depan pasukan Khalid bin Walid berperang habis-habisan, tiba-tiba pasukannya yang lain ya menyerang dari arah yang berlawanan. Ya, sehingga pasukan Persia itu terjepit di tengah-tengah. Ya, luar biasa strateginya Khalid bin Walid. Ya, mereka sudah bertempur habis-habisan bagaimana ya? Sudah bertempur habis-habisan tiba-tiba ya mereka kira bahwa ya sudah kalau kita bertempur habis-habisan kita bisa menang. Tapi ternyata ada pasukan di belakang, pasukannya kaum muslimin. Ya. Fa farrat sufuful a'ajim. Maka pasukan musuh pun lari tunggang langgang begitu melihat ada pasukan tambahan yang menyerang dari arah belakang. Fa akhadahum Khalid min amamihim wal kaminani min waraihim. Maka di hadapan mereka ada pasukan Khalid bin Walid, kemudian di belakang mereka ada dua pasukan cadangan yang menyerang secara tiba-tiba. Itu bisa bayangkan bagaimana kondisi pasukan Persia ketika itu. Panik luar biasa. Ya. Mereka tidak bisa lari ke depan, ada pasukannya Khalid. Di belakang pun ada pasukan cadangan. Ya, ini yang tidak diantisipasi oleh pasukan Persia. Luar biasa. Pasukan Persia ini ya jauh lebih berpengalaman pada hakikatnya. Ya, daripada pasukan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin itu baru saja ya mereka membentuk pasukannya di masa Islam. Sementara kalau kita lihat masa kekuasaan Imperium Persia ini sudah ratusan tahun. Ya, ini masih masa Abu Bakar, Rasulullah baru saja wafat. Satu atau dua tahun sebelum ini. Baru saja Nabi SAW wafat. Pasukan kaum muslim ini pasukan yang masih muda. Tapi lihat, Khalid bin Walid, ya, yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, setelah Khalid bin Walid, tidak ada lagi wanita yang mampu untuk melahirkan sosok yang sama dengan beliau. Tidak akan terlahir kembali orang yang memiliki kepiawaian seperti Khalid bin Walid. Ya. Kemudian di hadapan mereka, di hadapan musuh, ya ada Khalid bin Walid, kemudian di belakangnya ada dua pasukan cadangan Khalid bin Walid. Yang berkata dengan begitu dahsyat, falam ya'rif sahibih, ya pasukan musuh tidak lagi bisa mengenal mana kawan, mana lawan. Di depan musuh, di belakang musuh, semuanya adalah lawan. Ya, sehingga keadaan ketika itu kacau sekali. Wa haraba al-andarzagar ya minal waqati famata atasyan, ya. Maka kemudian ternyata panglima mereka yang bernama al-andarzagar ketika perang telah berkecamuk dengan dahsyatnya, dia pun melarikan diri dari medan pertempuran. Wa mata atasyan, dan kemudian dia mati kehausan. Dia kabur dari peperangan, tidak memiliki persediaan air, lalu dia pun mati kehausan. Ya, akhirnya kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan dalam perang Al-Walajah. Ya. Maka setelah kaum muslimin berhasil ya meraih kemenangan, ya, atau sebelumnya disebutkan oleh Saif bin Umar, oleh Al-Imam Al-Kathir menyebutkan sebuah riwayat, qala Saif ibn Umar ya an Amr an Sya'bi qala, ini ada sebuah kisah yang menunjukkan keberanian Khalid bin Walid ketika itu. Berkata Saif bin Umar dari Amr dari Asy-Sya'bi, beliau mengatakan, baraza Khalidun yawmal walajah rajulan minal a'ajim ya'dilu bi alfi rajulin. Ketika terjadi perang Walajah, Khalid sempat bertarung, bertanding pedang dengan seorang prajurit musuh yang dikenal memiliki kekuatan 1,000 orang. Nah, jadi ketika itu ada di antara pasukan Persia yang sangat kuat. Ya, orang-orang menyebutnya bahwa dia memiliki kekuatan 1,000 orang. Ya. Faqatalah. Maka kemudian Khalid bin Walid berhasil membunuh orang tersebut. Ya, thumma taka'a alaihi. Kemudian Khalid pun duduk di atas jenazahnya. Wa utiya bi ghadaihi, atau dia bersender, ya bersandar kepada jenazah sang musuh. Wa utiya bi ghadaihi, kemudian didatangkanlah makanan kepada Khalid bin Walid. Fa akalahu wa huwa muttaqiun alaihi, maka kemudian Khalid bin Walid ya makan siang ya di atas jenazah musuhnya, atau dia bertelekan dengan jenazah musuhnya. Ini musuhnya terbaring, mungkin karena fisiknya yang demikian besar sehingga Khalid itu bisa bersandar pada jenazah sang musuh. Kemudian dia minta makan. Ada pasukannya memberi makanan, Khalid bin Walid makan siang. Ya, dengan bersandar pada jenazah musuhnya. Naam. Yakni baina safain, dan ketika itu perang sedang berkecamuk. Jadi Khalid bin Walid makan. Ya, ketika perang sedang berkecamuk, ya beliau makan dengan bersandar pada jenazah musuhnya. Nah, setelah pasukan kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran, Khalid bin Walid berpidato di hadapan pasukannya. Ya. Faqama Khalid fin nas khatiban. Maka kemudian Khalid bin Walid berdiri di hadapan manusia, beliau berkhutbah. Faraghabahum fi biladil a'ajim. Maka kemudian Khalid bin Walid menyemangati mereka untuk menaklukkan negeri-negeri ajam. Ya, negeri-negerinya orang-orang kafir. Wazahadahum fi biladil Arab, dan menganjurkan mereka agar tidak zuhud, ya, agar tidak mencukupkan diri dengan negeri Arab. Wa qala ala tarawna ma hahuna minal at'imat, tidakkah kalian lihat di sini, ya, di negeri Persia ini, negerinya orang-orang kafir, ya, mereka memiliki makanan yang sangat melimpah ruah. Persediaan makanan mereka sangat melimpah ruah. Melebihi apa yang kita dapati ya di Jaziratul Arabiyah. Wa billahi lam yamzalna yalzamna al-jihadu fi sabilillah wa du'a'u ila al-islam wa lam yakun illa al-ma'ash. Kemudian kata Khalid bin Walid, demi Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan jihad kepada kita, jihad di jalan Allah bagi kita, dan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita untuk berdakwah, mengajak manusia ke dalam Islam, lam yakun illal ma'ash, ya. Tidaklah kita melainkan hanya akan tersibukkan dengan kehidupan dunia kita. Ya kerja, ya sehari-hari berangkat kerja, pulang lagi, berangkat kerja, cari makan, pulang lagi, ya. Namun karena ada syariat jihad, maka bukan ini saja kegiatan kita. Tapi ada jihad di jalan Allah, ada perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lakana ra'yu an nuqatila ala hadha rif hatta nakuna awla bihi. Bukankah lebih baik kalau kita berperang seperti ini? Merebut wilayah-wilayahnya orang kafir sampai kita menguasainya. Wan walil ju'a wal iqlal man tawallahu mimman ithaqala amma antum alaih. Ya, bukankah lebih baik kita berperang seperti ini, kemudian kita merebut wilayah orang-orang kafir sampai kita kuasai, dan kita mengubah kondisi kelaparan dan serta serba kekurangan dan rasa berat yang kita rasakan. Artinya jihad fisabilillah selain tugasnya adalah meninggikan kalimatullah, maka dia akan mengubah nasib kaum muslimin. Mereka akan lebih sejahtera dengan jihad fisabilillah. Dan inilah yang terjadi di masa para khulafa ar-rasyidin. Kaum muslimin mendapatkan ghanimah, mereka juga mendapatkan jizyah yang dibayarkan oleh orang-orang dalam yang berada di wilayah taklukan kaum muslimin. Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan, ya, ketika perang dapat harta ghanimah 1000 pikulan unta. Ya, maka makmur sekali masyarakat ketika itu dengan jihad fi sabilillah. Ya. Nah, kemudian sama seperti peperangan sebelumnya, Khalid bin Walid membagi rampasan perang. Tumma khammasal ghanimah wa qasama arba'ata akhmasiha bainal ghanimin wa ba'athal humus ila Siddiq. Ya. Kemudian Khalid bin Walid membagi rampasan perang, 4/5 dia bagikan kepada kaum mujahidin, kemudian 1/5 dia kirimkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, demikian juga beliau mengambil budak dari pasukan musuh. Nah, wa aqarra falahin bil jizyah, dan beliau setuju agar orang-orang yang tidak ikut berperang, yaitu para petani, ya cukup bagi mereka untuk membayarkan jizyah. Untuk membayarkan jizyah. Baik. Nah, ini adalah perangan yang ketiga, yaitu perang Al-Walajah. Kemudian yang keempat dan kelima adalah perang Ulaish dan Agmisia. Ya, Agmisia. Jadi ini perang berkaitan, ya. Dua perang ini, perang Ulaish dan perang Agmisia. Ya, apa yang menjadi latar belakang perang Ulaish ini? Ya, perang Ulaish ini merupakan perang balas dendam, upaya balas dendam dari penduduk Persia yang beragama Nasrani. Jadi dalam perang Walajah, ya, tadi ada bapaknya Al-Hasan Al-Basri yang bernama Habib. Dia adalah seorang Nasrani. Berarti apa? Ada orang-orang Persia, ya, penduduk Persia yang beragama Nasrani ketika itu. Maka banyak di antara mereka yang terbunuh dalam perang Al-Walajah. Sehingga sebagian di antara mereka berniat untuk menuntut balas kepada pasukan kaum muslimin. Ya. Qala thumma kanat waqatul Ulaish, waqatu Ulaish fi safarin aidan. Kemudian terjadilah perang Ulaish. Dan itu pun masih terjadi di bulan yang sama, bulan Safar tahun 12 Hijriah. Wadhalika anna Khalidan kana qad qatala yawmal walajah ta'ifatan min Bakar ibn Wa'il. Hal itu disebabkan, atau peperangan itu disebabkan, karena dalam perang Walajah, Khalid telah membunuh sekelompok orang dari kabilah Bakar bin Wa'il. Kabilah Arab yang beragama Nasrani, dan ketika itu mereka tunduk di bawah Imperium Persia. Min Nasar al-Arab mimman kana ma'al furs. Mereka adalah orang-orang Nasrani dari kalangan Arab, dan ketika itu mereka berada di bawah kekuasaan Persia. Ya, kita bisa lihat, ya, bahwa tidak semua bangsa Arab itu berada di Jaziratul Arabiyah. Ada di antara mereka yang berada di negeri Syam, ada di antara mereka yang berada di Irak. Yang di negeri Syam, mereka bersekutu dengan Romawi. Adapun yang berada di daerah Irak, mereka bersekutu dengan Persia. Fajtama'a asyairuhum, maka keluarga mereka pun berkumpul. Wa asyadduhum hanaqa Abdul Aswad al-Ijli. Maka di antara mereka yang paling marah, ya, paling besar dendamnya kepada kaum muslimin adalah sosok yang bernama Abdul Aswad Al-Ijli. Wa kana qad qutila lahu ibnun bil ams. Dalam peperangan sebelumnya, putranya telah terbunuh. Jadi ada seorang ayah yang menyimpan dendam kepada kaum muslimin. Putranya telah terbunuh dalam perang Walajah. Wa katabul a'jam fa arsala ilaihim Ardashir jaisan madada. Maka Bani Bakar bin Wa'il ini menulis surat, ya, menulis surat kepada pasukan Persia. Maka kemudian Raja Persia Ardashir mengirimkan pasukan untuk membantu Bani Bakar bin Wa'il untuk memerangi Khalid bin Walid. Wajtama'u bimakanin yuqalu lahu Ulaish. Maka mereka pun berkumpul di suatu tempat yang bernama Ulais. Nah, ini peperangannya juga menarik, ya. Bagaimana peperangan tersebut ketika mereka berkumpul, ya, ternyata pasukan Khalid bin Walid telah mendahului mereka dalam keadaan mereka sedang lalai. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa bainama hum qad nasabu lahum simatan fihi ta'am yuriduna aklah. Ketika itu mereka sedang mempersiapkan makanan untuk mereka makan. Ya. Idh ghafalahum Khalid bi jaisihi. Mereka lalai ketika itu karena mereka sedang makan-makan, ya, padahal pasukan Khalid bin Walid sudah mendekati mereka. Ya. Jadi ini juga siasatnya Khalid bin Walid menyerang mereka secara tiba-tiba. Ketika itu pasukan ini sedang makan. Falamma ra'awhu asyara man asyara minhum bi akli ta'am wa adamal i'tina bi Khalid. Maka ketika melihat makanan telah dihidangkan, maka salah seorang di antara mereka mengisyaratkan, ayo kita makan, ya, sehingga ini membuat mereka tidak perhatian dengan kedatangan Khalid ibn Walid. Wa qala amiru Kisra wasmuhu Jaban bal nahadu ilaih falam yasma'u minhu. Ketika itu salah seorang panglimanya Kisra yang bernama Jaban, ya, memerintahkan mereka untuk segera menyambut pasukannya Khalid bin Walid. Falam yasma'u minhu. Akan tetapi mereka ketika itu tidak mendengar. Ya. Jadi mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa pasukan Khalid bin Walid telah mendekati mereka. Walaupun diingatkan, ya, mereka sedang sibuk makan, ya, tidak mendengar seruan dari panglimanya. Falamma nazala Khalidun taqaddama baina yaday jaisihi. Wa nada bi a'la sautihi li syuja'ani min hunalika min al-a'rab. Maka ketika Khalid sampai di sana, ya, dia menyeru dengan suaranya yang tinggi, menyeru orang-orang yang pemberani dari para jagoan Arab. Karena yang dihadapi ini bangsa Arab, bukan bangsa Persia. Ya, bangsa Arab yang beragama Nasrani. Aina fulan, aina fulan. Mana si fulan, mana si fulan? Artinya mana orang yang berani untuk melawanku berperang tanding. Fa kulluhum nakalu anhu illa rajulan yuqalu lahu Malik bin Qais min Bani Jizrah. Maka tidak ada yang berani, ya, melawan tantangan dari Khalid bin Walid kecuali seseorang dari Bani Jizrah yang bernama Malik bin Qais. Fa innahu baraza ilaih, maka dia pun berani untuk melayani tantangan Khalid bin Walid. Faqala lahu Khalid ibn al-Khabithah ma jarra'aka 'alayya min bainihim wa laysa fika wafa. Ya. Wahai ibn al-Khabithah, ini panggilan Khalid bin Walid, ya. Wahai anak seorang wanita keji, ya. Apa yang membuatmu berani untuk melayani tantanganku padahal engkau bukanlah orang yang pantas untuk melayani tantanganku. Fadarabahu faqatalah. Maka kemudian Khalid pun mengayunkan pedangnya dan berhasil membunuh Malik bin Qais dari Bani Jizrah. Ya, dari Bani Jizrah. Ya. Maka kemudian fanafaratil a'jam anit ta'am. Maka ketika pasukan Khalid bin Walid telah berada di hadapan mereka, mereka pun kabur dari makanan mereka. Waqamu ila silah. Ya, dan mereka pun segera mengambil ya senjata-senjata mereka. Faqtatalu qitalan syadidan jiddan, maka kemudian terjadilah pertempuran yang demikian dahsyat. Wal musyrikuna yarqubuna quduma bahman madadan min jihatil malik ilaihim. Ya, maka kemudian pasukan mereka sedang menunggu, ya, pasukan yang sedang berperang bersama Khalid bin Walid, ya, sedang menunggu menunggu bala bantuan yang dikirimkan oleh Raja Persia. Fahuwa fi quwwatin wa shiddah wa kalbin fil qital, dalam keadaan mereka pun berada, ya, atau mereka ketika itu telah terbantu, ya, artinya telah terbantu dengan datangnya pasukan Bahman yang telah dikirimkan oleh pasukan oleh Raja Persia. Mereka adalah orang-orang Arab, tapi mereka ketika itu didukung oleh pasukan Persia. Fahum fi quwwatin wa shiddati wa kalbin fil qital, sehingga mereka berada dalam posisi yang sangat kuat, ya, mereka memiliki kekuatan yang demikian dahsyat ketika itu. Fasabarul muslimun sabran balighan, namun kaum muslimin tetap bersabar dengan kesabaran yang demikian dahsyat. Jadi bukan hanya pasukan Arab saja yang dihadapi oleh kaum muslimin ketika itu, namun ada pasukan Persia, mereka dalam keadaan yang sangat tangguh ketika itu, kuat sekali kekuatan pasukan musuh. Maka ketika itu, ya, Khalid bin Walid berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat, ya, apa yang dilakukan Khalid bin Walid dalam keadaan perang sedang berkecamuk, ya, dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka alayya in manahtana aktafahum alla astabqiya minhum ahadan aqdiru alaihi hatta ujriya nahrahum bidima'ihim. Khalid bin Walid berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, aku bersumpah atas namamu, ya Allah, in manahtana aktafahum, apabila engkau menganugerahkan kepada kami kemenangan atas diri mereka, maka tidak ada satupun yang akan aku sisakan di antara mereka, ya, hidup-hidup. Bagi siapa yang mampu untuk aku tumpas, maka aku akan tumpas. Hatta ujriyan nahrahum bidima'ihim, sampai aku alirkan sungai-sungai mereka dengan darah-darah mereka. Tsumma innallaha azza wa jal manahal muslimin aktafahum. Tapi ternyata apa yang diminta, ya, ternyata, ya, enggak pakai tapi, ya, ternyata apa yang diminta oleh Khalid bin Walid, apa yang disumpah, yang menjadi sumpah Khalid bin Walid, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azza wa jal manahal muslimina aktafahum. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahkan kemenangan bagi kaum muslimin. Fanada munadil Khalid al-asra al-asra la taqtulu illa man imtana'a minal asr. Ya. Al-asra asra, ya. Seorang pasukan mereka, seorang penyeru dari pasukan Khalid bin Walid mengatakan, tawanan-tawanan, la taqtulu illa man imtana'a minal asr. Janganlah kalian bunuh mereka kecuali mereka yang tidak mau ditawan. Yang tidak mau ditawan, bunuh. Qala fa akbalatil khuyul bihim afwajan yusaqu sawqan. Faqad wakala bihim rijalan yadribuna a'naqahum fin nahr. Maka kemudian pasukannya Khalid bin Walid, ya, mendorong pasukan Persia sampai kemudian digiring di tepi sungai, ya. Dan ketika itu Khalid bin Walid, ya, untuk mewujudkan sumpahnya, beliau telah memerintahkan rijalan, sekelompok laki-laki, ya, yadribuna a'naqahum fin nahr, untuk memenggal kepala musuh-musuh mereka di tepi sungai. Fa fa'ala dzalika bihim Khalid yauman wa lailah. Maka Khalid bin Walid ketika itu melakukan eksekusi sehari semalam. Fayat lubuhum fil ghad wa man ba'dil ghad. Ya. Demikian juga beliau melanjutkan untuk melanjutkan eksekusi tersebut, ya, di keesokan harinya dan di kemudian di keesokan harinya, di hari selanjutnya. Fa kullama hadara minhum ahadun duribat unuquhu fin nahr. Setiap kali ada pasukan Persia yang ditangkap, maka kemudian dipenggalah kepalanya di sungai. Waqad sarafa ma'un nahri ila maudin akhar. Dan ketika itu sungai telah dialirkan ke arah yang lain. Ya, jadi di tepi sungai itu dikumpulkan kepala-kepala mereka, darah-darah mereka, kemudian aliran sungai telah dipisahkan. Faqala lahu ba'dul umara inna nahra la yajri bidima'ihim hatta tursilal ma' ala dam. Kemudian ada salah seorang komandan mengatakan kepada Khalid bin Walid, sesungguhnya sungai ini tidaklah melewati aliran darah. Jadi kan Khalid bin Walid itu bersumpah bahwa musuh-musuh Allah ini, ya, darah-darahnya akan dialirkan ke sungai. Maka ada seorang komandan itu mengatakan, wahai Khalid, ya, sekarang sungai ini sudah dialirkan, sudah dialirkan ke arah yang lain. Sehingga apa yang menjadi sumpahmu tidak akan terlaksana. Ya. Hatta tursilal ma' ala dam. Maka kembalikan aliran sungai itu sehingga dia melewati darah-darah pasukan musuh. Ya, fayajri ma'ahu. Sehingga sungai itu pun mengalir dengan aliran darah para musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tubirra yaminak. Dengan demikian, engkau akan melaksanakan apa yang menjadi sumpahmu. Fa'arsalahu fasalan nahru daman alpitan. Falidzalika summiya nahrud dam ila al-yaum. Maka kemudian Khalid pun memerintahkan agar sumbatan sungai, ya, aliran sungai yang tadi dialirkan, dialirkan kembali ke tempatnya semula sehingga mengalirkan darah-darah dari orang-orang Persia, musuh-musuh Islam, ya. Falidzalika summiya nahrud dam ila al-yaum. Maka sejak itu sungai tersebut disebut sebagai sungai darah. Demikian perlakuan Khalid bin Walid kepada orang-orang Persia, ya. Maka kemudian ketika ketika itu, maka air pun bercampur, ya, air sungai bercampur dengan darah pasukan Persia. Nah, demikian perang Ulais, ya, yang asalnya adalah balas dendam dari orang-orang Nasrani, tapi mereka terlebih dahulu diserang oleh Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid sampai mendapatkan kemenangan, kemudian melakukan pembalasan kepada mereka dengan memenggal seluruh kepala pasukan musuh dan mengalirkan darah mereka ke sungai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ya. Adapun tentang Armisia, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Amgisi ya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Baik Ustadz, apakah ada referensi yang menceritakan kehebatan strategi Khalid dipelajari dari mana atau dari siapa? Wallahu ta'ala a'lam dari mana beliau mendapatkannya, namun di perang Uhud, ya, beliau sendiri sudah menunjukkan kepiawaian dalam berperang. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, waktu itu Khalid bin Walid sedang masih berada dalam kekufurannya. Ya, namun dia berhasil menyusun siasat, ya, ketika pasukan pemanah yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga jabar rumah lalai akan tugasnya, maka pasukan Khalid bin Walid berhasil memanfaatkan kesempatan ini. Sehingga di masa jahiliyahnya pun Khalid bin Walid sudah dikenal dengan strateginya. Wallahu ta'ala alam dari mana beliau mendapatkan strategi tersebut. Kadang strategi itu bisa didapati dari apa? Dari pengalaman, ya. Dari pengalaman. Karena beliau, sejak beliau masuk Islam, pasca umrah qada, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyertakan beliau dalam jihad fisabilillah. Ya, sehingga dalam perang Mu'tah pun beliaulah yang dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala beliau berhasil menyelamatkan kaum muslimin, ya, dengan mengganti pasukan yang ada di barisan belakang, ya, disuruh maju ke depan, sementara pasukan yang di depan mundur ke belakang agar tampak wajah-wajah baru yang berhadapan dengan orang-orang Romawi. Wallahu ta'ala alam dari mana beliau mendapatkan strategi-strategi yang demikian jitu. Nah, adapun referensi tentang peperangan Khalid bin Walid, ya, antum bisa dapatkan dalam kitab-kitab sejarah, ya, seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu disebutkan secara detail bagaimana jalannya pertempuran. Al-Imam Ibnu Katsir mengungkapkan bagaimana peperangan demi peperangan yang di pimpin oleh Khalid bin Walid. Dan insya Allah semuanya akan kita bahas. Insya Allah semuanya akan kita bahas. Sampai nanti perang Yarmuk. Luar biasa. Ya, strategi dari Khalid bin Walid bisa mengalahkan pasukan Romawi yang berkali lipat jumlah pasukannya. Demikian juga bagaimana beliau memimpin pasukan dengan begitu cepat dari Irak menuju negeri Syam. Ya, dalam waktu yang sangat cepat. Ya, tidak melalui jalan yang biasa ditempuh oleh rombongan yang biasa. Ditempuh oleh rombongan pedagang, tidak, tapi menempuh jalan yang lain. Ya, insya Allah semuanya akan kita bahas. Ya, tunggu saja waktunya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.